وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini insyaallah, masih dalam pembahasan hukum-hukum yang terkait dengan wanita. Pada pertemuan yang lalu, pembahasan yang telah kita bahas yaitu terkait izalatu sya'ril hajibain, mencukur alis mata. Mencukur alis mata hukumnya adalah haram, tidak boleh, tidak boleh seorang wanita, demikian pula seorang laki-laki, untuk mencukur alis matanya. Demikian pula rambut atau bulu mata tidak boleh untuk dicukur, baik itu dicukur seluruhnya atau dicukur sebagiannya saja, dalam rangka untuk kecantikan, untuk memperhias diri. Ini diharamkan dan ini juga termasuk yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan an-namisah. An-namisah yaitu wanita yang mencukur alis. Dan juga perkara mencukur alis ini pada zaman sekarang yang kita hidup di masa ini merupakan perkara yang sering dilakukan, bahkan sampai menjadi suatu adat wanita yang tidak mengerti tentang agamanya, padahal perkara tersebut merupakan dosa besar yang diharamkan dalam agama Islam, baik itu mencukur sebagian alisnya atau mencukur seluruhnya, memperuncing dan seterusnya, itu tidak boleh. Dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jika alis seseorang terlalu panjang yang melebihi kebiasaan orang normal, terlalu panjang misalnya alisnya sampai mengganggu penglihatan dia, atau ada beberapa biji rambut alis yang sangat panjang, maka ini boleh untuk dipotong, bukan dalam rangka untuk memperhias, tetapi dalam rangka untuk menghilangkan sesuatu yang mengganggu. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini adalah qala al-jim. Qala wa yuhramu 'ala al-mar'ati al-muslimah tafliju asnaniha lil husni. ويحرم على المرأة المسلمة, dan diharamkan bagi wanita muslimah tafliju asnaniha lil husn, merapikan giginya untuk kecantikan. Diharamkan bagi wanita, demikian pula bagi laki-laki, untuk merapikan gigi dalam rangka untuk kecantikan. Tujuannya adalah kecantikan. Ini diharamkan. Seperti bi antubarridaha bil mubarrid hatta tahduth bainaha furjan yasirah raghbatan fit tahsin. Bi antubarridaha, yaitu seperti dengan mendinginkan gigi tersebut, hatta tahduth bainaha furjah, sampai gigi itu terdapat celah-celah di antara gigi yang satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mempercantik gigi. Tujuannya adalah untuk mempercantik gigi tersebut. Maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya adalah haram. Tidak boleh seorang wanita merapikan giginya dalam rangka untuk kecantikan. Perhatikan, dalam rangka untuk al-husn, untuk kecantikan. Tidak boleh untuk kecantikan seseorang memperbaiki giginya, mengikir giginya, merapikan, meluruskan dan seterusnya, mengotak-atik gigi dia, ini diharamkan dalam agama Islam berdasarkan hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Abdullah bin Mas'ud Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat al-mutafallijati lil-husn. Dalam lengkap hadisnya, la'anallahu al-washimat wal-mutawashimat wal-namisat wal-mutanamisat wal-mutafallijati lil-husn. Allah melaknat wanita yang mentato, demikian juga orang yang minta untuk ditato. Wan-nasimat wal-mutanamisat, wan-namisat wal-mutanamisat, wanita yang mencukur alis dan juga wanita yang minta untuk dicukur. Wal-mutafallijati lil-husn. Dan juga Allah melaknat wanita yang merapikan giginya untuk kecantikan. Dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh bagi seorang wanita untuk merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, amma idza kanatil asnanu fiha tashwih. Adapun jika apabila gigi tersebut terlihat jelek, kurang indah, wa tahtaju ila amaliyah ta'dilun li izalati hadha at-tashwih, dan butuh untuk diperbaiki karena terlihat jelek, giginya kurang bagus dan butuh untuk diperbaiki dan ditata ulang dalam rangka untuk menghilangkan penampilan yang jelek ini, maka ini dibolehkan, yaitu ketika seseorang memiliki gigi yang kurang bagus, giginya jelek, tidak beraturan, sehingga dia susah untuk mengucapkan makharijul huruf, sulit dia mengucapkan kata-kata, memperlambat ucapan dia dikarenakan giginya yang tidak beraturan atau ada bagian gigi yang rusak. Seperti misalnya lubang atau gigi yang keropos dan seterusnya, atau juga dia memiliki cacat di giginya seperti giginya maju ke depan, maka ini terlihat jelek, gigi tersebut terlihat jelek. Maka dalam keadaan yang seperti ini boleh bagi seorang untuk memperbaiki giginya tersebut. Boleh bagi dia untuk memperbaiki giginya. Bukan dalam rangka keindahan, bukan dalam rangka untuk kecantikan, akan tapi dalam rangka untuk menghilangkan penampilan yang jelek tersebut. Maka ini dibolehkan. Jadi yang diharamkan adalah memperindah gigi, merapikan gigi dalam rangka untuk kecantikan. Dan tidak ada keperluannya untuk dirapikan, tidak perlu untuk dirapikan dan dikikir dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Namun apabila gigi tersebut jelek atau sakit dan kurang beraturan dan penampilan yang terlihat dari gigi itu jelek, maka di sini boleh bagi dia untuk merapikannya dan menghilangkan sesuatu yang jelek tersebut. Aw fiha tasawwusun wahtajat ila islahiha, atau gigi tersebut keropos. Wahtajat ila islahiha, dan butuh dia untuk memperbaikinya. Min ajli izalati dzalik, dalam rangka untuk menghilangkan yang sakit tersebut, dalam rangka untuk menghilangkan sesuatu yang jelek tersebut. Fala ba'sa bih, maka perkara ini dibolehkan, maka hal tersebut dibolehkan. Kenapa? Li'anna hadha min babil ilaj wa izalati tashwih, dikarenakan hal ini merupakan al-ilaj, pengobatan, merupakan bentuk pengobatan, wa izalati tashwih, dan juga menghilangkan sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai. Jadi intinya dari pembahasan kita adalah bahwa merapikan gigi hukumnya diharamkan kecuali jika ada keperluan untuk dirapikan, dikarenakan gigi tersebut kurang baik dan tampak kurang indah, atau terdapat cacat pada gigi tersebut, atau juga karena sakit, maka boleh dia memperbaiki giginya, dan bukan dalam rangka untuk kecantikan dia. Demikian pula boleh bagi seseorang mencabut giginya jika dia mengalami sakit gigi atau mengalami kecacatan yang ada pada gigi dia. Misalnya ada gigi satu yang tumbuh yang berlebih, maka boleh untuk dicabut karena ini bukan dalam rangka keindahan, karena dalam rangka untuk menghilangkan perkara yang terlihat jelek. Taib, jadi ini hukum terkait merapikan gigi. Maka tidak boleh seseorang untuk merapikan giginya, mengotak-atik giginya tanpa ada keperluan dan tujuannya untuk mempercantik dirinya. Ini diharamkan dan termasuk dosa besar karena dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya qala al-muallif qala wa yakunu dhalika ala yadin tabibatin mukhtassah, dan ini dilakukan kepada dokter yang memiliki keahlian dalam pengobatan tersebut, dalam pengobatan atau dalam merapikan gigi tersebut. Qala ad-dal wa yuhram 'ala al-mar'ati 'amalul washmi fi jismiha. Qala al-muallif Syekh Shalih Al-Fauzan, hukum permasalahan selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, wa yuhram 'ala al-mar'ah, dan diharamkan pula bagi seorang wanita, amalul washmi fi jismiha, mentato jasadnya, mentato kulitnya. Haram hukumnya mentato. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal washimah wal mustawshimah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang mentato dan juga orang yang ditato. Maka hukum mentato baik itu di tangannya atau di kakinya dan di seluruh tubuh dia, hukumnya diharamkan baik itu banyak atau sedikit. Hukum tato adalah haram, termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dimanapun tempatnya, dan termasuk dosa besar. Hukum tato adalah dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala melarang seseorang untuk merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wala usallibannahum wala umanniyannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Syaitan berjanji dia akan menyesatkan manusia, dan juga syaitan berjanji akan memberikan angan-angan yang kosong terhadap manusia, dan juga syaitan berjanji agar menggoda manusia untuk merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, orang yang diikuti selain Allah, maka sungguh dia telah menjadi orang yang rugi dengan kerugian yang nyata. Maka al-washm, mentato, termasuk merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana al-washimah wal mustawshimah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat al-washimah, wanita yang mentato, dan wanita yang minta untuk ditato. Wal washimah hiya allati taghruzul yad awil wajh bil ibr. Wal washimah, makna washimah dalam hadis la'anallahu al-washimah, makna washimah adalah wanita yang mentato, yakni dia menusukkan, allati taghruz, dia menusukkan jarum ke tangan atau ke wajah atau di anggota tubuh, bil ibir, dengan menggunakan jarum, yaitu perbuatan mentato dengan menusukkan jarum tersebut. Thumma tahshu dhalik, kemudian melukis bagian tersebut, bagian dari badan itu dilukis dengan menggunakan jarum tadi, bil kuhli awil midad, dengan cetakan, baik itu cara mentatonya dengan menggunakan cetakan au al-midad atau dengan tinta. Ini adalah perbuatan mentato, yaitu dengan menggunakan jarum dan ditusukkan kepada bagian dari tubuh, dari bagian badan manusia, kemudian melukis tempat tersebut, baik itu melukis dengan cetakan atau dengan tinta. Ini makna al-washimah, orang yang mentato, dia yang melakukan perbuatan mentato. Adapun makna wal-mustawshimah, orang yang minta untuk ditato, yakni allati yuf'alu biha, yang minta atau yang ditato. Maka mentato hukumnya adalah haram, demikian juga orang yang ditato hukumnya haram, termasuk dosa besar. وهذا عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang haram, termasuk dosa besar di antara dosa-dosa yang besar. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang melakukannya, au man au fu'ila bih, atau orang yang dilakukan tato padanya. Jadi Rasul telah melaknat orang-orang yang mentato dan yang ditato. Makna laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makna laknat yaitu dijauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal la'nu la yakunu illa ala kabiratin minal kaba'ir. Dan laknat itu terjadi tidak terjadi kecuali dalam perkara yang besar, termasuk diantara dosa-dosa besar. Jadi hukum mentato adalah haram, dan juga orang yang ditato hukumnya haram. Tidak boleh seorang mentato atau ditato, baik itu di bagian tubuh manapun dari dia, baik itu tato yang belum jadi atau tato yang sudah jadi, baik itu tato yang sedikit maupun yang banyak. Dan keharaman itu akan menjadi lebih besar jika gambar tato itu berupa makhluk yang bernyawa. Keharaman dalam mentato akan menjadi semakin besar dosanya jika yang digambar, yang dilukis pada tempat pada tato itu makhluk yang bernyawa. Dikarenakan dia telah melakukan dua dosa. Dosa gambar, melukis, dan juga dosa yang kedua, dosa melakukan perbuatan al-washam, yakni tato. Maka ini hukum mentato. Kemudian permasalahan jika seseorang pernah melakukan hal tersebut, yakni dia dahulu ketika belum mengenal tentang ilmu agama, ketika masa jahil dia tidak mengerti tentang hukum tato, dan dia pernah dahulu melakukan tato tersebut, apa yang harus dia lakukan? Para ulama menjelaskan yang wajib bagi dia adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula wajib bagi dia untuk menghilangkan tato tersebut. Wajib untuk dihilangkan tato yang ada pada diri dia, dengan syarat jika dihilangkannya tato itu tidak memudaratkan dia. Jika dihilangkannya tato tersebut tidak memudaratkan dia. Namun jika dia menghilangkan tato yang ada di badannya sampai memudaratkan dia, maka di sini tidak perlu dia harus untuk bersusah payah menghilangkan tato tersebut yang ada di badannya. Dikarenakan Allah berfirman, fattakullaha mastata'tum, dan cukup dia untuk bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Namun yang wajib bagi dia, jika memungkinkan untuk dihilangkan, maka harus dihilangkan. Demikianlah fatwa Al-Lajnah Daimah, demikian pula Syekh bin Baz dan Syekh Al-Uthaymin, dan juga Syekh Salih Al-Fauzan dalam kitab fatwa mereka. Maka orang yang sudah ada tato di tubuhnya, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika memungkinkan untuk dihilangkan, maka harus dihilangkan tato tersebut. Namun jika susah atau memudaratkan bagi dia untuk dihilangkan, maka di sini dia mendapat udzur. Cukup dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan permasalahan yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Salih Al-Fauzan. Qala hukmul khidab lin-nisa'i wa subghi asy-sya'ri wat-tahalli bidh-dhahab. Hukmul khidab lin-nisa', hukum mewarnai kulit inai atau dengan pacar, mewarnai, merias kulit dengan daun pacar atau dengan inai bagi wanita. Wasubghi syari, dan hukum menyemir rambut. Wattahalli bidzahab, demikian pula hukum terkait memakai perhiasan dengan emas. Setelah muallif rahimahullahu taala menyebutkan pada pembahasan-pembahasan yang lalu tentang permasalahan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa seperti mencukur alis, demikian pula demikian pula mentato, demikian juga apa, merapikan gigi, ini semua termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ini merupakan merubah khalqullah, merubah ciptaan Allah. Allah berfirman, la tabdila li khalqillah, tidak boleh seseorang merubah ciptaan Allah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka an-nams, mencukur alis, demikian pula mentato, demikian juga merapikan gigi dalam rangka untuk kecantikan, ini semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi namus, mencukur alis, al-washam, mentato, demikian juga merapikan gigi, jika itu dalam rangka untuk kecantikan, maka ini diharamkan, hukumnya diharamkan, karena ini merupakan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika maksud dari an-nams, atau maksud dari al-washam, atau maksud dari al-mutafallijat, merapikan gigi, maksud dia untuk melakukan an-nams dan merapikan gigi, jika itu maksudnya adalah untuk pengobatan, maka ini dibolehkan, tapi bukan untuk perhiasan. Inilah ringkasan dari pembahasan al-muallif, bahwa perkara yang dilakukan dalam rangka untuk kecantikan berupa mencukur alis, demikian pula merapikan gigi, demikian pula mentato dan seterusnya, itu tidak boleh jika tujuannya adalah untuk kecantikan. Maka orang yang melakukan merapikan gigi, atau dia melakukan apa, mencukur alisnya karena bukan tujuannya untuk keindahan, dikarenakan misalnya gigi dia ada yang cacat seperti yang telah kita sebutkan tadi, maka ini boleh bagi dia untuk merapikan giginya tersebut. Dan juga demikian pula permasalahan hukum terkait operasi plastik ini haram hukumnya, karena termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la tabdila li khalqillah, tidak boleh, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Operasi yang disebut, yang dikenal dengan operasi plastik, ini diharamkan, tidak boleh seorang melakukan operasi plastik, baik itu operasi wajah atau operasi seluruh tubuhnya, ini diharamkan kecuali dalam keadaan yang darurat atau dalam satu keadaan, jika tujuan operasi tersebut adalah untuk pengobatan dan mengembalikan ciptaan asal Allah Subhanahu wa taala, maka ini dibolehkan. Seperti seseorang yang terbakar kulitnya, dia terbakar mukanya atau kulitnya terbakar, atau dia memiliki kulit yang sakit, atau kulit dia sakit butuh untuk dioperasi, maka di sini dibolehkan dia operasi dengan menggunakan operasi plastik, dikarenakan bukan tujuannya untuk az-zina, bukan tujuannya untuk keindahan. Maka yang diharamkan adalah jika tujuannya untuk keindahan. Adapun jika tujuannya adalah untuk pengobatan, seperti orang yang kebakar tadi, butuh bagi dia untuk memperbaiki kulitnya dengan menggunakan operasi, maka boleh bagi dia untuk mengganti kulitnya tersebut dengan operasi plastik. Demikianlah fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah dan juga fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi yang diharamkan, yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah, yaitu jika tujuannya adalah untuk kecantikan, untuk kecantikan. Adapun jika tujuannya untuk pengobatan dan semisalnya, dan keperluan yang mengharuskan hal tersebut untuk dilakukan, maka ini dibolehkan. Demikian pula seperti orang yang hidungnya, misalnya afwan, pesek, hidungnya tenggelam, susah bagi dia untuk bernafas, susah bagi dia untuk bernafas, boleh bagi dia untuk melakukan operasi di hidungnya, memancungkan agar hidungnya mancung sehingga mudah bagi dia untuk bernafas. Adapun membuat mancung hidung atau menjadikan bibir itu cantik dengan melakukan operasi-operasi dan tujuannya adalah keindahan, maka ini diharamkan. Melakukan operasi diharamkan jika tujuannya adalah untuk kecantikan. Demikian pula orang yang memiliki bibir sumbing, boleh bagi dia untuk melakukan operasi dan memperbaiki bibirnya. dalam rangka untuk pengobatan dan menghilangkan sesuatu yang terlihat jelek. Namun jika tujuannya bibirnya tidak sumbing, bibirnya biasa, namun dia ingin terlihat lebih cantik, melakukan operasi dan disuntik dan seterusnya, maka ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan permasalahan yang akan disebutkan oleh Syekh di sini. Permasalahan selanjutnya. Qala hukmul khidabi lin nisa. Hukum mewarnai kulit dengan inai atau pacar bagi wanita. Wa subghi sya'ri, dan juga hukum menyemir rambut. Wa tahalli bidzahab. Demikian pula hukum memakai perhiasan dengan emas. Qala al-awwal, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait al-khidab, merias kulit atau melukis di tangan dan kaki dengan daun pacar dan inai bagi wanita. Apa hukumnya merias atau menggunakan pacar di kuku atau di tangan, di kaki? Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, amma khidabul yadain, adapun melukis dan merias kedua tangan dengan menggunakan daun pacar atau inai, warijlain, demikian pula melukis kedua kaki dengan hinna, bil hinna, dengan daun pacar, famustahabun lil mutazawwijah, maka hukumnya mustahab, dianjurkan bagi wanita yang sudah menikah. Bagi wanita yang sudah menikah. Lil ahadith al-mashhurah fi dhalik, berdasarkan beberapa hadis yang masyhur dalam permasalahan ini. Berdasarkan beberapa hadis yang masyhur dalam permasalahan ini. Yusiru ila ma rawahu Abu Dawud, yang menunjukkan hal tersebut, di antara hadis yang menunjukkan bolehnya hal tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Anna imra'atan sa'alat Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, an khidabil hinna, tentang merias dengan daun pacar. Faqalat la ba'sa bih, kata Aisyah, hukumnya tidak mengapa, boleh-boleh saja. Walakinni akrahuhu, akan tetapi aku tidak menyukainya, kata Aisyah, aku tidak suka hal tersebut. Kenapa? Dikarenakan kana habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrah rihahu, dikarenakan Rasul SAW tidak suka baunya, tidak suka dengan bau henna. Namun kata Aisyah, hukumnya boleh, maka boleh seseorang menggunakan pacar atau menggunakan daun pacar yang dengannya dia melukis tangan atau kakinya, demikian pula kukunya, ini dibolehkan. Demikian pula diantara hadis yang menunjukkan hal tersebut adalah yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, Auma'at imra'atun min warai sitar. Ada seorang wanita, Auma'at imra'atun min warai sitar. Ada seorang wanita yang menyodorkan kitab, biadiha kitab. Ada seorang wanita yang menyodorkan kitab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di balik hijab. Aumat imra'atun min wara'i sitar biyadiha kitabun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang menyodorkan kitab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di balik hijab. Faqabadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat tangan wanita, beliau menahan tangannya, menggenggam tangannya, tidak mau mengambil kitab tersebut. Kemudian beliau mengatakan, ma adri ayadu rajulin am yadu mra'ah, aku tidak tahu apakah ini tangan laki-laki atau tangan perempuan. Rasul bertanya, aku tidak tahu ini tangan laki-laki atau perempuan, ketika beliau disodorkan kepadanya kitab. Qalat bal yadu mra'ah, kata wanita tersebut, ini adalah tangan wanita wahai Rasul. Maka Rasul SAW menjawab, lau kunti imra'atan laghayyarti adfaraki, kalau seandainya kamu adalah seorang wanita, tentu kamu rubah warna kukumu tersebut, tentu hendaknya kamu merubah warna kukumu tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasul tidak suka dengan henna, tidak suka dengan bau henna, demikian pula dengan al-henna. Tetapi hukum asalnya boleh. Maka hukum merias kulit dengan henna, demikian pula kaki, tangan, ini dibolehkan. Lakin la tasbighu adfaruha bima yatajammadu 'alayha wa yamna'u at-taharah. Akan tetapi dengan syarat dibolehkan membuat lukisan henna di tangannya atau di kakinya, dengan syarat tidak boleh dia menggunakan bahan cairan yang bisa mengering. Bahan cairan yang bisa mengering yang bisa menghalangi air untuk taharah, seperti yang menghalangi air sampainya ke bawah kuku atau sampainya ke bawah kulit, dikarenakan cairan tersebut mengering seperti Tipex atau seperti Kutek, pacar yang lengket, yang tidak bisa dibersihkan, yang susah untuk dibersihkan. Maka ini tidak dibolehkan. Yang boleh adalah mewarnai dengan henna atau benda-benda yang tidak sampai menghalangi sampainya air ke tempat taharah. Inilah hukum tentang al-henna, hukum merias, hukum al-khidab, yaitu merias kulit di tangan atau di kaki dengan daun pacar. Hukumnya adalah boleh, namun dengan syarat jangan menggunakan benda-benda yang bisa mengering dan menghalangi sampainya air untuk bersuci. Qala ats-tsani. Kemudian permasalahan selanjutnya. Wa amma subghul mar'ati sya'ra ra'siha. Permasalahan yang akan disebutkan oleh muallif selanjutnya di sini adalah tentang menyemir rambut. Wa amma subghul mar'ati sya'ra ra'siha. Adapun hukum menyemir rambut wanita adalah fa in kana syaiban fa innaha tasbighuhu. Jika rambutnya telah memutih, syaiban yakni telah putih. Jika rambutnya telah menjadi putih, fa innaha tasbighuhu, maka boleh bagi dia untuk menyemir rambutnya tersebut. Bi ghairi sawat, namun dengan syarat selain warna hitam. Boleh seseorang menyemir rambutnya yang sudah berwarna putih disemir dengan warna yang lain selain warna hitam, dikarenakan li'umumi nahyihi sallallahu alaihi wasallam 'anil subghi bisawat, dikarenakan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang menyemir rambut dengan warna hitam. Tidak boleh seseorang menyemir rambut dengan menggunakan warna hitam. Banyak hadis yang menunjukkan hal tersebut. Maka hukum semir, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, hukum semir itu boleh jika rambutnya berwarna putih kemudian disemir dengan menggunakan warna selain warna hitam. Qala Imam An-Nawawi fi Riyadhus Shalihin, babu nahyi ar-rajuli wal mar'ati an khidabi sya'rihima bis-sawad. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, sebuah bab, sampai Imam An-Nawawi menyebutkan satu bab terkait permasalahan larangan bagi laki-laki dan perempuan menyemir rambut dengan warna hitam, menunjukkan banyak hadis yang melarang seseorang menyemir rambut dengan menggunakan warna hitam. Sampai-sampai Imam An-Nawawi menjadikan hadis-hadis tersebut dikumpulkan dalam satu bab tersendiri. Waqala Imam An-Nawawi fil Majmu', demikian pula Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu'. Wala farqa fil man'i min al-khidabi bis-sawadi baina ar-rajuli wal mar'ah. Hadza madhhabuna. Wala farqa fil man'a. Dan tidak ada perbedaan dalam melarangan menyemir rambut dengan warna hitam antara laki-laki dan perempuan. Inilah pendapat kami, yakni madhab kami, madhab Al-Imam An-Nawawi. Sebagaimana telah kita ketahui, beliau bermadhab Asy-Syafi'iyah, bermadhab Syafi'i. Maka pendapat yang sahih bahwa tidak ada bedanya larangan tersebut, baik itu yang disemir adalah laki-laki maupun perempuan, tidak boleh sama-sama dilarang menyemir rambut dengan warna hitam. Baik, kita lanjutkan. Qala wa amma subghul mar'ati li sya'ri ra'siha al-aswad. Permasalahan yang lain yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah qala wa amma subghul mar'ah li sya'ri ra'siha al-aswad. Adapun menyemir rambut yang warna hitam, menyemir rambut yang hitam, menyemir rambut yang masih berwarna hitam, rambutnya masih hitam, apakah boleh untuk disemir, dirubah dengan warna yang lain? Qala wa amma subghul mar'ati li sya'ri ra'siha al-aswad liyatahawwal ila launin akhar. Adapun hukum wanita menyemir rambutnya yang hitam dengan warna yang lain agar berubah rambutnya tersebut menjadi warna yang lain. Falladhi ara anna hadha la yajuz. Maka menurut saya ini tidak dibolehkan. Ini perbuatan yang diharamkan, tidak dibolehkan hal tersebut. Kenapa? Li'annahu la da'i ilaih. Dikarenakan tidak perlu, hal itu tidak perlu. Sudah berwarna hitam rambutnya, untuk apa dia semir-semir dengan warna yang lain lagi? Tidak perlu. Apa gunanya? Li'anna sawadu bin nisbati lisya'ar jamal. Dan juga disebabkan sebab yang kedua, kenapa tidak boleh hal itu? Dikarenakan warna hitam pada rambut itu merupakan keindahan. Warna hitam pada rambut itu sudah indah. Walaysa tashwih, bukan warna yang jelek, bukan warna yang jelek bagi rambut. Yahtaju ila taghyir, yang harus dan butuh untuk dirubah. Jadi warna hitam itu merupakan warna yang indah bagi rambut, tidak perlu untuk dirubah lagi warnanya menjadi warna yang lain. Ini illahnya, ini sebab diharamkan. Kenapa tidak boleh kita menyemir rambut kita yang berwarna hitam? Illah yang pertama, sebab yang pertama dikarenakan hal itu tidak perlu. Kemudian illah yang kedua dikarenakan warna hitam itu sudah indah. Warna hitam pada rambut itu sudah bagus, tidak perlu dirubah-rubah lagi dengan warna yang lain. Bukan warna yang jelek. Kemudian illah sebab yang ketiga adalah wali anna fi dzalika tasyabbuhan bil kafirat. Dan juga sebab yang ketiga dikarenakan hal itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Maka ini terdapat tasyabbuh dengan model gaya-gaya orang kufar. Yaitu mereka memiliki adat dengan model-model tertentu, baik itu dengan menyemir rambutnya maupun dengan potongan-potongan rambutnya. Maka dengan ini kita mengetahui hukum menyemir rambut dirinci. Menyemir rambut dirinci. Jika rambut itu telah berwarna putih, maka boleh yang berwarna putih untuk disemir dengan syarat semirnya selain warna hitam. Namun jika rambut tersebut masih berwarna hitam, maka kata Syekh Shalih di sini tidak boleh untuk disemir dengan warna yang lain. Dikarenakan ini tidak perlu dan juga dikarenakan ini terdapat tasyabbuh, menyerupai keadaan orang-orang kafir. Adapun pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan bahwa asal hukum menyemir rambut adalah boleh. Asal hukumnya boleh. Baik itu rambut yang hitam disemir dengan warna yang lain maupun yang putih disemir dengan warna yang lain, selama itu tidak berwarna hitam, selama semir itu bukan warna hitam, maka ini dibolehkan selama semirnya tidak berwarna hitam. Akan tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, lebih utama untuk dihindari apabila menyemir rambut yang masih berwarna hitam dengan warna yang lain, dikarenakan perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Terlebih tidak ada di antara orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahlul khair, orang-orang muslim yang bagus agamanya, tidak pernah kita dapati bahwa mereka menyemir rambut mereka yang warna hitam kepada menjadi warna yang lain. Tidak didapatkan para ulama yang mereka rambutnya masih hitam, mereka semir kepada warna yang lain. Dan ini juga merupakan adat-adat orang-orang fasik. Maka yang lebih utama untuk dijauhi. Seorang menyemir rambut yang warna hitam dengan menjadi warna yang lain. Karena ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir dan juga kebiasaan orang-orang fasik. Demikianlah kesimpulan tentang pembahasan menyemir rambut. Jadi hukum menyemir rambut, sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Shalih, boleh menyemir rambut jika berwarna putih, namun semirnya tidak berwarna hitam. Adapun menyemir rambut yang masih warnanya hitam, maka ini tidak dibolehkan karena terdapat tasyabbuh dengan orang-orang fasik. Kemudian pembahasan terakhir yang disebutkan oleh Syekh Shalih di sini, qala wa yubahu, dalam bab ini maksudnya, dalam al-fasl al-thani, qala wa yubahu lil mar'ati an tatahalla min adh-dhahabi wal fiddah, dan boleh hukumnya bagi wanita untuk memakai perhiasan dari emas atau perak. Dan perak, emas dan perak, boleh seorang wanita memakai perhiasan dari emas maupun perak. Bima jarat bihil adah, sesuai dengan kebiasaannya. Tidak berlebihan menggunakan emas atau perak sampai berlebih-lebihan, maka ini tidak boleh. Yang boleh adalah dengan sebagaimana yang sudah menjadi adah, kebiasaan wanita memakai hal tersebut. Wa hadza bi ijma'il ulama, dan ini merupakan kesepakatan para ulama bahwa wanita boleh menggunakan adz-dzahab wal fiddah, memakai perhiasan dengan adz-dzahab, emas atau perak. Lakin la yajuzu laha an tadhhar huliyaha lirijali ghairil mahrim. Hukum asal memakai perhiasan itu boleh, baik itu dari emas atau perak, tetapi tidak boleh bagi wanita menampakkan perhiasannya tersebut kepada laki-laki yang bukan mahram. Tidak boleh dia menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Bal tasturuh, yang wajib adalah untuk menutupi, menyembunyikannya. Khususan indal khuruj, terlebih khusus ketika keluar rumah. Wat ta'arud li nadhari rijali ilaiha, dan juga ini jika seorang wanita keluar dengan menggunakan perhiasan, maka ini akan menyebabkan fitnah yang sangat besar terhadap laki-laki. Mereka akan melihat kepada wanita tersebut. Li'anna dhalika fitnah, karena ini merupakan fitnah. Tidak boleh seorang wanita menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Terlebih khusus hal itu dilakukan ketika dia keluar rumah. Waqad nuhiyat antusammi'a ar-rijal sawta huliyha, sedangkan telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala telah melarang wanita memperdengarkan suara perhiasannya kepada lelaki yang bukan muhrim. Alladzi fi rijliha tahta thiyab, dan telah dilarang seorang wanita memperdengarkan perhiasannya kepada laki-laki yang dia pakai di rijl, di kaki atau di manapun dari bagian tubuhnya. Tidak boleh dia memperdengarkan suara-suara perhiasannya tersebut. Qala Allah Ta'ala, walaupun itu ditutupi dengan bajunya, walaupun dia tertutup, tubuhnya tertutup, tidak boleh dia untuk memperdengarkan suara perhiasannya kepada laki-laki, karena ini terdapat fitnah. Allah berfirman, wala yadribna bi arjulihin, dan janganlah mereka, wanita, menghentakkan kakinya, liu'lama ma yukhfina min zinatihin, agar diketahui perhiasan-perhiasan mereka yang ada pada mereka, yang disembunyikan oleh mereka. Hukum mendengarkan suara perhiasan kepada laki-laki yang bukan muhrim itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bil huliyyidh dhahir, maka apalagi dengan menampakkan perhiasan tersebut terang-terangan tanpa ditutupi. Hukum memperdengarkan suara perhiasan itu tidak boleh, apalagi memperlihatkan, tentu lebih dan sangat tidak boleh. Lebih parah, tidak boleh lagi. Demikianlah pembahasan terkait memakai perhiasan bagi wanita. Boleh bagi seorang wanita memakai perhiasan, baik itu terbuat dari emas atau perak, selama dia tidak menampakkan perhiasan tersebut kepada laki-laki, maka ini dibolehkan. Demikian pula tidak boleh bagi seorang wanita memperdengarkan suara perhiasannya kepada laki-laki yang bukan muhrim, karena ini terdapat fitnah yang akan mengundang syaitan masuk kepada jiwa Bani Adam. Dengan ini kita selesai dari fasal al-thani, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pembahasan fasal yang selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.